perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan, kerusakan yang ditimbulkan dari zina ini begitu besar, yang merusak akhlak, merusak nasab, dan merupakan yang tersebab terbesar munculnya penyakit-penyakit yang mematikan, seperti AIDS misalnya. Nah, ya, demikian pula riwayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang perkataan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, "Atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian akan mendatangi perbuatan fahisyah, perbuatan liwat, apa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Nah, ya, demikian pula menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah, bapak, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wala tangkihum ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa makta wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian itu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, ya, kecuali apa yang telah lalu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan perbuatan fahisyah, ya, dan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seburuk-buruk jalan ditempuh. Ini dari macam-macam perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan fahisyah, ya, yang secara akal pun ada merupakan perkara yang diingkari, suatu perkara yang sangat keji, menambah ibadah padanya. Nah, yang kalau kita memperhatikan ayat-ayat tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran Karim terkait zina, menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kita, demikian pula riwayat, ya, bisa terlihat bahwasanya dari tiga perkara ini yang tidaklah dilakukan yang merupakan perbuatan-perbuatan fahisyah. Yang paling besar dari tiga perkara ini adalah liwat, ya, karena disebutkan padanya dengan bentuk ma'rifah, seperti yang mana dijelaskan oleh Muhammad bin Salih al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, atatunal fahisyah ma'asa bakakum biha min ahadin minal alami. Nah, ya, maka disebutkan secara ma'rifah al-fahisyah. Nah, ya, seakan-akan bahwasanya ini adalah sesuatu yang masyhurah, yang maklumah, yang setiap orang itu mengingkarinya. Nah, ya, yang mana dalam kondisi apapun sesuatu yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Naam. Dan ukubah, ya, bagi orang yang melakukan perbuatan ini, naam, adalah dengan dibunuh. Berdasarkan pendapat yang rajih dalam hal ini. Naam. Ya. Walaupun dinikahkan, makanya demikian sesuatu yang diperbolehkan, haram. Maka dalam kondisi apapun, haram yang demikian itu. Ya. Kemudian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh orang tuanya. Naam. Ya. Ini dijun dari sisi, dari tiga perkara tersebut, dari yang paling besar adalah liwat. Ya. Yang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh orang tuanya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di samping mensifatnya sebagai perbuatan fahisyah, tapi juga Allah mensifatnya sebagai ya, innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Naam. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Nah, jangan kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi, ya, orang tua kalian. Nah, kecuali yang telah lalu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zina. Nah, ya, demikian disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Dan zina itu sendiri bertingkat-tingkat. Dari si dosanya. Ya, demikian pula kerusakan yang ditimbulkan. Nah, ya. Allahu taala alam bisawab. Ini terkait tentang perbuatan. Ya, demikian pula ucapan-ucapan. Ya. Naam. Yang itu sesuatu yang melampaui batas, yang sangat keji. Apakah itu celaan, tercaan, ya? Ya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, di mana beliau lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahisan, mutafahisan. Tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fahisan, mutafahisan. Nah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidaklah beliau berbicara fahis, buruk, jelek. Demikian sesuatu yang ada berbuat untuk itu. Nah, maka ini demikian pula dalam pembicaraan yang melampaui batas. Ya, ucapan yang melampaui batas. Naam, masuk dalam al-fuhsyu. Naam, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika orang-orang Yahudi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka mengatakan assalamu alaikum, semoga keberkahan untuk kalian. Maka faqalat Aisyah, nam alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Naam, ya. Apa kalian juga? Naam. Ya. Dan la'anat Allah, murka Allah atas kalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun mengatakan kepada Bunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala, mahlan ya Aisyah, alaiki jirik, dalam engkau sikap lembut. Wa iyaka wal 'unf wal fuhsh. Nah, hati-hati engkau dari keras dan al-fuhush. Naam. Qalat awalam tasma' ma qalu, qala awalam tasma' ma kuntu. Ya, antadtu alaihim. Fa istajabu li fihim wa la istajabu lahum fi. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Ya, yang mendoakan kejelekan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Naam. Tidak akan mendengar apa yang mereka ucapkan. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalam tasma'i ma kuntu. Tidak akan mendengar apa yang aku ucapkan pula. Aku telah menjawab mereka. Ya, maka dikabulkan untukku atas mereka, dan ya, mereka tidak dikabulkan untukku. Nah, ya, dan di sini sebagian online ya menyebutkan bahwasanya ya na'am melampaui batas dalam ucapan pun ya masuk dalam hal ini. Wallahu ta'alam bissawab. Maka al-fuhsyu di sini segala sesuatu yang buruk, yang keji, baik itu berupa ucapan ataukah perbuatan. Ya, maka termasuk di antara dosa besar. Wallahu ta'alam bissawab. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyukai tersebarnya perbuatan fahisyah, ya, berita bohong, ya, terkait tentang haditsul ifki pada ayat yang sebelumnya disebutkan, ya, dalam surat An-Nur tersebut, maka orang-orang yang mereka menyukai tersebarnya perbuatan fahisyah tersebut, ya, na'am, di tengah-tengah di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka adab yang pedih. Naam, di dunia wal akhirah, dalam kehidupan dunia, ya, naam, dengan ditegakkannya hukum had misalnya, ya, ikan buat dalam kehidupan akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, maka ayat ini adalah merupakan ta'dib, pendidikan. Nah, ya, bagi setiap siapa saja yang mendengar sesuatu, ya, dari kejelekan, dari keburukan, jangan kemudian dia menyebarkannya, ya, menyiarkannya dengan keinginan agar supaya yang demikian pun menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, jangan berbuat demikian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi yang melakukan demikian. Ya, dengan adab yang pedih dalam kehidupan dunia. Ya, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Nah, dalam kehidupan dunia bilhaj, ya, dalam kehidupan akhirat dengan azab. Ya, bagaimana dalam fitnah-fitnah akhirin, fitnah musyafiqah, ya, bagaimana di antara saudara kita dituduh, ya, melakukan perbuatan fahisyah, naam, tanpa ada bukti, naam, dan mereka pun menyebarkan, ya, berita-berita tersebut yang mereka itu sesuatu yang tidak terjadi. Naam, ya, barakallahu fik. Maka baginya mendapatkan adab orang yang suka menyebarkan berita-berita yang demikian tersebut, adab yang pedih dalam kehidupan dunia, ya, dalam kehidupan akhirah terancam dapat adab insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, barakallahu fik. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Maka di sini adalah merupakan, nah, ancaman yang keras bagi siapa saja yang semata-mata dia suka, ya, suka tersebarnya perbuatan fahisyah, kejelekan, keburukan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Itu demikian ancamannya, ya, orang yang suka saja demikian ancamannya. Nah, lalu bagaimana kondisi keadaan orang yang lebih daripada itu, ya, bukan suka tapi dia betul-betul berbuat, menukilkan dan juga menampakkan, ya, nah, agar supaya saudara yang betul-betul tersebar, wal iyadzubillah, kalau sudah dia suka, ya, meskipun dia tidak menyebarkan, demikian kondisi keadaan. Lalu bagaimana kalau betul-betul dia menunjukkan, dia yang menampakkannya? Nah, sama saja al-fahisyah tersebut sesuatu yang betul-betul terjadi ataukah? Nah, ya, tidak terjadi apalagi. Ya, ini semua yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Iman Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga darah-darah mereka, demikian pula harta benda mereka. Nah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada orang yang beriman agar supaya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Naam, tidak dikatakan sempurna imannya sampai betul-betul dia itu mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai, ya, untuk dirinya sendiri. Naam, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya kebaikan-kebaikan, ya, menjauhkan, terhindarkan dari kejelekan-kejelekan, maka demikian pula, ya, terhadap saudaranya. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Maka ini merupakan tadi pendidikan bagi setiap orang yang mendengarkan suatu perkara kejelekan, burukan. Nah, jangan kemudian dia menyebarkannya. Ya. Nah, jangan kemudian dia menyiarkannya. Ya. Karena suka yang demikian tersebut untuk tersebar di tengah-tengah orang beriman. Nah, maka ancaman yang keras. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang demikian keadaan. Apalagi lebih daripada itu. Waliyadzubillah. Semata-mata ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang-orang yang beriman. Demikian yang dijelaskan. Ya. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Naam, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah al-umuru syani'ah mustaqbahah musta'dhamah fa yuhibbuna an tastamira al-fahishah bil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Ya, sungguhnya orang-orang yang mencintai tersebar yang perbuatan fahishah, perkara-perkara yang keji, yang buruk, naam, yang dianggap besar, mereka mencintai agar supaya tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka bagi mereka adab yang pedih. Adab yang menyakitkan terhadap hati, demikian pula badan. Ya. Yang demikian ini disebabkan karena lighasyir ikhwan muslimin. Ya, karena penipuan yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Ya, disebabkan juga karena mahabbati syarri lahum, kecintaan dia terhadap keburukan untuk saudara mereka kaum muslimin. Ya, demikian pula keberanian dan kelancangan, ya, orang yang semacam ini kondisinya terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Ya, faidatan hadzal wa'idu li mujarradi mahabbati an tasyal fahisyah wa istihla'i dzalika bil qalb. Ya, apabila ini ancaman, ya, semata-mata orang yang mencintai tersebar yang perbuatan fahisyah tersebut, menganggap yang demikian baik, ya, dengan hatinya. Pakai sabima wa'adu min zalika, bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Min idhari wa nakri, dari menampakkan, menukilkannya. Ya. Wasawa'un kanal fahisyah sadiratan au ghaira sadirah. Sama saja fahisyah itu sesuatu yang terjadi ataukah tidak. Wa kullu hadza min rahmatillah. Semua ini semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi ibadil mukminin, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Wasiyanati aradhihim, demikian pula, ya, menjaga kehormatan-kehormatan orang-orang yang beriman. Ya. Sebagai bentuk rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehormatan-kehormatan orang yang beriman. Kama sana dima'ahum wa amwalam, sebagaimana dijaganya darah-darah mereka, harta-harta benda mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mereka itu mencintai, ya, orang yang beriman, saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Naam, membenci ya untuk saudara yang mendapatkan kejelekan sebagaimana dia membenci kejelekan tersebut ya menimpa pada dirinya. Naam. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza nasahu lillahi wa rasulih ma'al muhsinin min sabil." Naam. Ya. Ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal du'afa wa la 'alal mardha wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim." Ya. Tidak ada dosa lantaran tidak ikut berjihad. Ya. Naam. Atas orang-orang yang lemah. Demikian pula orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan nafkah. Ya, nafkah. Naam. Untuk itu. Tidak ada dosa atas mereka-mereka ini. Ketika mereka menasihati untuk Allah dan Rasulnya. Ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Betul-betul beriman. Sangat berkeinginan untuk berjihad ketika mereka mampu. Ketika mereka dalam kondisi kuat, ya tidak dalam kondisi sakit. Ketika udur itu hilang pada mereka, mereka ya berkeinginan untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang lemah ini, orang yang memiliki udur, ya tidak ada dosa atas mereka ketika mereka betul-betul menasihati Allah dan Rasulnya, betul-betul beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Punya keinginan, punya niatan ketika mereka mampu untuk bergabung berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'alal muhsinin min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Ayat ini turun na'am ya terkait tentang ya peristiwa perang Tabuk, di mana sebagian dari kaum muslimin terhalang tidak ikut berjihad disebabkan karena umur, ya. Nah, dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya, yang mereka tidak memiliki nafkah untuknya, nah, ya, mereka tidak ikut berjihad bukan karena kenifakan, tapi karena umur. Ya, bahkan hati mereka ada hati yang ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, mereka sangat berkeinginan ya untuk bergabung berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena uzur yang menghalang mereka, karena kondisi lemah, karena kondisi sakit. Nah, demikian berarti tidak ada nafkah ya. Nah, untuk bergabung berjihad. Nah, ya. Maka mereka tidak ada dosa atas hal ini. Wala 'alal ladzina idzama atauka litahmilam qulta la ajidu mahmilukum 'alaih tawallaw wa a'inuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nah, ya. Dan demikian pula tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya engkau memberikan mereka kendaraan, yang kemudian engkau mengatakan, aku tidak bisa memberikan kendaraan untuk membawamu, tidak mendapati untuk itu. Ya, lalu mereka kembali dan kondisi mereka sedih. Naam, berjujuran air mata mereka karena kesedihan. Antara mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Naam. Ya, bukanlah mereka tidak ikut tersebut karena kenifakan. Naam. Ya. Akan tapi karena semata-mata uzur yang menghalangi mereka untuk ikut bergabung berjihad dan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahu taala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Adapun penjelasan dari Syekh Abdullah taala kita baca di kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. فأكبر دعوة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.